Ditambah lagi itu masih Allah jadikan setan-setan itu dikerangkeng oleh Allah. Wasufi dati syayatin, setan itu dibelenggu oleh Allah ketika di bulan Ramadan. Mungkin ada yang tanya, kalau setan dibelenggu, Ustaz, kenapa kok masih banyak orang yang melakukan dosa? Jawaban para ulama tiga. Satu, karena sesungguhnya yang dikerangkeng dan diikat itu setan-setan yang gede, setan-setan yang kecil, kroco, tidak diikat oleh Allah. Dan setan itu memang ada tingkatan-tingkatannya. Karena setan itu jin yang menghamba kepada iblis, itu namanya setan. Setan itu kata sifat dari kata syatona, artinya sesuatu yang menyimpang jauh, itu namanya setan. Syatona. Dan kemudian setan itu ya tingkatan-tingkatannya ada. Dan yang dikerangkeng oleh Allah itu setan gede, setan-setan kecilnya ada. Setan itu macam-macam, Ustaz. Iya, ada setan yang gangguin kita sholat, namanya setan apa? Khinzib. Ada setan yang di pasar, ada lagi. Ada setan yang di kamar mandi yang sering kita mengucapkan a'udzubillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal khaba'is. Beda-beda. Yang dikerangkeng oleh Allah pada waktu bulan Ramadan itu apa? Yaitu setan-setan yang gede. Itu pun saja sudah menjadikan suasana khusus, sudah mulai terasa kan Ramadan itu. Setan-setan kecilnya banyak. Makanya kalau ada orang kok puasa Ramadan tidak kuat, masuk ke warteg yang dirai itu, kemudian makan, tertutup, setelah itu diusap itu kemudian mulutnya, itu digoda dengan setan kecil, dia sudah kalah. Ya kenapa? Karena memang tidak ada setan gede yang bergerilya ketika di bulan Ramadan. Makanya masih ada dosa. Yang kedua, yaitu adalah karena kita ini yang membidani dosa itu bukan hanya setan. Yang membidani dosa itu salah satunya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu tidak diikat oleh Allah. Makanya kemudian kita kadang-kadang masih banyak yang melakukan dosa. Kenapa? Nafsumu yang tidak pernah kamu sapih dari kemaksiatan. Dan yang ketiga, karena adanya korin. Korin itu apa? Korin itu jin pendamping yang senantiasa mendampingi manusia untuk menyuruh berbuat keburukan. Itu namanya korin. Itulah yang menjadikan setan itu masih ada. Nah, disitulah kita pahamkan keutamaan itu. Artinya disitu akhirnya kita mengetahui betul. Disitulah kita mengetahui keutamaan Ramadan itu begitu gede. Tapi ingat loh, belum tentu semua orang ini akan mendapatkan kebaikan Ramadan. Belum tentu. Karena banyak alumni yang gagal itu jauh lebih banyak daripada alumni yang berhasil. Dan Nabi menggunakan kata rubba. Rubba itu apa? Berapa banyak? Artinya orang yang gagal dari bulan Ramadan itu begitu banyak. Belum tentu loh orang yang menikmati Ramadan, orang yang melewati Ramadan akan dipanggil oleh pintu Ar-Royan. Belum tentu. Bisa jadi dia berdiri di depan pintu Ar-Royan tetapi tidak dipanggil oleh pintu Ar-Royan. Kenapa? Ya karena tidak ada yang berkualitas dari Ramadan yang telah dia lalui. Orang yang nanam padi aja belum tentu dia panen. Orang yang merintis bisnis belum tentu kemudian dia sukses. Ya. Dan orang yang kemudian mereka itu memberikan laporan belum tentu atasan itu menerima. Loh, kalau setiap laporan belum tentu atasan menerima, kalau orang yang menanam padi belum tentu akan memanennya, sama orang yang mereka itu beribadah di bulan Ramadan belum tentu akan dipanggil pintu Ar-Royan. Kenapa? Menjadikan amal untuk diterima di bulan Ramadan, diterimanya amalan kita sampai dipanggil pintu Ar-Royan itu tidak gampang. Itu merupakan sesuatu yang susah dan sesuatu yang sulit. Ya, jadi bisa jadi nanti kita akan gagal dipanggil Ramadan, bisa jadi. Dan ingat loh, gagalnya seseorang itu dari bulan Ramadan menjadikan dia itu celaka. Apa itu celaka? Orang yang celaka itu bukan orang yang diperkosa di dalam angkot, bukan pula orang yang mereka ditusuk di pinggir jalan lalu dibuang ke tengah jurang. Tidak. Orang yang celaka itu dikatakan oleh Nabi, rahimah anfu man dakhala alaihi ramadhan sama in salakha falam yukfan lahu. Orang yang celaka itu adalah orang yang mereka diberikan kesempatan Ramadan, tapi Ramadan itu lewat, tetapi dia tidak diampuni oleh Allah.